Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu kutemukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang bersamamu kini.

nafasmu dalam dekapan tubuhmu bersamamu tinggal sebuah kau telah pergi, tinggalkan maaf yang tak terucap dan takkan kembali. Tersimpan kini janji. Mengapa ku selalu tak pernah

hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Berharap cintaku jadi kenyataan. agar ku tenang meniti kehidupan di pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Di pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini. Sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia paling berdosa. Hianati rasa demi keinginan semu. Jangan mencinta ia ku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Oh, sebab rasa ku telah mati untuk menyadari. Kan kau dapati hati yang tulus mencintaimu, tapi bukan aku. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Oh, sebab rasa ku telah mati untuk menyadari. Rasa ku telah mati untuk menyadarinya. Sebab rasa ku telah mati untuk

memahami hatimu di sana. Aku memang tak berlapang dada untuk menyadari kau bukan milikku lagi. Dengarkan aku akan bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, oh, maafkan aku yang tak sempurna untuk dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna untuk kita. Jalani setiap detik dan waktu mendatang. Dan oh, dengarkan aku akan bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, oh, maafkan aku yang sempurna untuk dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna untuk kita saat menatapnya. Oh, mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu. Ingin ku memilikimu tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa sampai aku mampu ucap mengkau denganku. Aku sedang jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Oh, di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini kutuliskan untuknya. Namanya selalu kusebut dalam doa sampai aku mampu ucap maka dia. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini kutuliskan untuknya. Namanya selalu kusebut dalam doa sampai aku mampu ucap maukah denganku. Sampai aku mampu ucap maukah denganku. Lihat ku di sini.